Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu berzikirnya. Kami informasikan kembali kepada jamaah sekalian undangan acara walimah syukuran perkawinan, ya ini dari saudari Najwa Salimah dan dengan Yazid Khalid Talib pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, dimulai pada jam 8 hingga selesai, bertempat di gedung olahraga GOR 24 Desember Jalan PHM Nor Barabai. Kami informasikan kembali acaranya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dimulai pada jam 8 hingga selesai, bertempat di gedung olahraga GOR 24 Desember di Jalan PHM Nor Barabai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dibandingkan mengerjakannya secara rahasia 25 kali lipat. Jadi sini Abdullah bin Abbas membedakan antara sedekah sunnah dengan sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan sedekah sunnah yang rahasia lebih utama dibandingkan yang terang-terangan sekitar 70 kali lipat. Sedangkan sedekah wajib zakat lebih utama sedekah wajib atau zakat yang terang-terangan lebih utama dibandingkan yang rahasia sebanyak 25 kali lipat. Nah, itu harus diperhatikan. Ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya ulangi, sedekah sunnah yang terang, yang rahasia lebih utama daripada yang terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. Sedangkan sedekah yang wajib yang terang-terangan lebih utama dibandingkan yang tersembunyi sebanyak 25 kali lipat. Berarti di situ ada dua poin. Sedekah sunnah lebih utama rahasia. Kemudian dilipatkan menjadi 70. Sedekah wajib lebih utama terang-terangan. Dilipatkan menjadi 25. Nah, itu penjelasan dari Abdullah bin Abbas sebagai tambahan. Kita baca sekarang ayat yang ke-272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk mereka, memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu yang sesuatu melainkan karena keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Baqarah 272. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan ai innama 'alaika ayyuhar rasul al-balagh wa hassan nasi 'alal khair wa jazruhum 'anisyarr. Ya, maksudnya sesungguhnya kewajibanmu wahai rasul hanyalah menyampaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan. Wa ammal hidayatu fabiyadillahi ta'ala. Adapun petunjuk maka hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat ini menunjukkan bahwa para rasul tugasnya cuma menyampaikan. Makanya Allah berfirman, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk maksudnya mengerjakan apa yang telah disampaikan. Seperti seorang mendapat petunjuk Islam, tapi dia belum masuk Islam. Maka bukan kewajiban Rasul untuk memasukkan dia ke dalam Islam. Kewajiban seorang Rasul hanya menyampaikan masalah masuk Islam, tidak masuk Islam. Maka ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Di sini ayat mengatakan, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Supaya lebih jelas lagi, kita harus jelaskan petunjuk itu ada dua. Hidayatud dilalah wal irsyad. Yang kedua, hidayatut taufiq. Lihat. Perhatikan di sini. Petunjuk ada dua. Hidayah namanya dilalah dalam bahasa Arab, atau irsyad, yang artinya ilmu atau penunjukan atau bimbingan. Hidayah yang kedua yaitu hidayah taufiq. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah petunjuk untuk mengerjakan ilmu atau bimbingan tadi. Bahasa Arabnya al-dilalah al-irsyad. Jadi setiap kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada hidayah, hidayah itu bahasa Arab, maka bisa bermakna salah satu dari keduanya. Entah itu hidayah dilalah, dilalah itu penunjukan, irsyad, pembimbingan, atau hidayah taufiq. Taufik itu petunjuk untuk mengerjakan hidayah dilalah. Orang di zaman sekarang sudah melihat televisi-televisi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia berarti dapat hidayah. Hidayah apa? Irsyad, dilalah. Tapi kok masih belum mau masuk Islam? Maka ini belum mendapat hidayah taufik. Begitu. Sama, mohon maaf, kita belajar hampir setiap hari, setiap pagi, setiap malam di masjid ini. Itu kita sudah mendapat hidayah dilalah dan irsyad. Tapi mungkin sebagian dari kita, terutama saya pribadi, masih malas beribadah, masih banyak langgar maksiat. Ini berarti belum dapat hidayah taufik. Orang yang diluaskan rezekinya, tahu dia keutamaan mengerjakan atau menjalankan harta di jalan Allah. Ada dalil-dalilnya. Tahu keutamaan dan perintah berhaji, tahu keutamaan dan perintah berumroh, tahu keutamaan dan perintah berkurban, dan semisalnya. Itu berarti dia dapat hidayah irsyad atau dilalah. Nah, tetapi dia belum berhaji, belum berumroh, maka ini berarti dia belum dapat hidayah taufik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah yang minimal 17 kali sehari kita baca, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa maksudnya di sini? Hidayah taufik dan irsyad, atau hidayah, atau dua-duanya, hidayah irsyad dan taufik, atau hidayah irsyad saja, atau hidayah taufik saja? Hah? Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Dua-duanya. Imma hidayah irsyad, kita minta ilmu, kita minta bimbingan, kita minta petunjuk, atau hidayah taufik, yaitu kita minta kekuatan kepada Allah agar bisa mengerjakan ilmu tersebut, kita bisa mengerjakan petunjuk tersebut. Jadi dua-duanya kita minta. Makanya keliru kaum Nasrani mengatakan, ngapain masuk Islam, lawang nabinya saja setiap hari minta hidayah. Berarti belum dapat hidayah nabinya. Maka kita katakan tidak. Hidayah itu ada dua, hidayah ilmu, dan itu setiap hari kita memerlukannya. Kemudian hidayah untuk mengerjakan ilmu tersebut, itu pun setiap hari kita mengerjakan menginginkannya dan membutuhkan, memerlukannya. Bukan berarti nabi kita belum dapat hidayah. Paham sekarang? Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat ayatnya berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56. Saya bacakan artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah apa di sini? Hidayah taufik. Kamu enggak bisa masukin orang dalam Islam. Ya, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang siapa yang dikehendakinya. Hidayah apa di sini? Hidayah taufik. Ya. Jadi ayat ini surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56, Allah berbicara tentang hidayah. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Nah, itu hidayah apa? Taufik. Pokoknya surah Al-Qasas ayat 56 berbicara tentang hidayah taufik. Di sana ada hidayah irsyad disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hidayah irsyad. Afwan, tentang hidayah taufik lagi. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Itu juga contoh hidayah taufik. Itu jelas itu. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi hidayah kepadanya, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Hidayah apa di sini? Jelas itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya cuma memberi hidayah, irsyad, hidayah, dilalah, ilmu. Makanya bukan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang dalam agama Islam. Contohnya paman beliau. Beliau tidak sanggupi memaksa pamannya masuk ke dalam Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hanyalah menyampaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan. Adapun petunjuk, yaitu hidayah, hidayah apa di sini? Taufik. Maka hanya di tangan Allah. Maka hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mempelajari yang seperti ini menjadikan kita semangat berdakwah. Meskipun yang menerima dakwah kita tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah. Itu bukan urusan kita. Kita tugasnya cuma apa? Menyampaikan. Ya. Mau orang menolak, mau orang tidak menolak, menerima, itu bukan urusan. Yang tugas kita hanya menyampaikan. Menjadikan kita semangat berdakwah dan sabar dalam berdakwah. Sabar. Terjadi penolakan, bahkan kadang-kadang penolakannya dengan kekerasan, sabar. Karena memang tugas kita cuma menyampaikan. Ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, wa yukhbiru 'anil mu'minina haqqan annahum la yunfiquna illa li talabi mardati rabbihim. Dan Allah mengabarkan bahwa tentang orang-orang mukmin secara benar bahwasanya mereka tidaklah bersedekah kecuali hanya untuk mengharap wajah Allah. Ini tanda sebenar-benar orang beriman. Tidak bersedekah kecuali hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ikhwah, kata-kata wajah, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Lihat di sini, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, ya. Ini wajah di sini lebih baik diterjemahkan wajah. Karena memang zat Allah yang mulia memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Yang tidak ada yang semisal dengan wajah-wajah para makhluk. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kerusakan, tidak ada cacat. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Makanya lebih baik diterjemahkannya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Makanya di jalan Allah di sini maksudnya adalah pada wajah Allah. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya mereka tidaklah bersedekah kecuali hanya untuk mengharap wajah Allah. Wajah Allah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah Allah adalah memang wajahnya. Artinya diri Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan dari sedekah tersebut. Tidak ada yang lain. Ya. Kemudian penulis mengatakan, la yunfiquna illa li tarabi mardati rabbihim. Bahwasanya mereka tidaklah bersedekah kecuali hanya untuk mengharap wajah mereka. Wahtisabi thawabihi li'anna imanahum yadu'uhum ila dzalik. Karena keimanan mereka mengajak mereka kepada hal tersebut. Ya. Berharap pahala dari Allah karena keimanan mereka mengajak mereka kepada hal tersebut. Fahadha khairun wa tazkiyatun lil mu'minin. Maka kabar ini adalah sebuah kebaikan dan pernyataan baik bagi kaum mukminin. Wa yatadammanu at-tadhkir lahum bil ikhlas, dan juga mengingatkan mereka untuk ikhlas. Wa karrara ilmahu ta'ala binafaqatihim li'i'lamihim annahu la yadhi'u indahu mithqalu dzarrah. Dan Allah mengulang-ulang pengetahuannya tentang sedekah-sedekah mereka demi memberitahu mereka bahwa Allah tidak menyia-nyiakan sedikit pun di sisinya dari amal hamba walaupun seberat biji atom. Wa in taqu hasanatan yudha'ifha. Dan bila hal itu adalah kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan memberikan pahala yang besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada paragraf ini, penulis menyebutkan beberapa poin. Perhatikan paragrafnya. Dan Allah mengabarkan bahwa tentang orang-orang mukmin secara benar, bahwasanya mereka tidaklah bersedekah kecuali hanya untuk mengharap wajah Allah. Ini tanda sebenar-benar orang beriman. Bersedekah hanya ingin wajah Allah, hanya ingin keridhaan Allah, pahala dari Allah. Makanya disebutkan kan pada ayat, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Dan tidaklah kalian menafkahkan kecuali untuk wajah Allah. Itu maksudnya untuk zat Allah, ikhlas karenanya, untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka mengajak kepada hal tersebut. Nah, ini orang yang beriman senantiasa ikhlas, tidak berharap kecuali wajah Allah, tidak berharap kecuali Allah, tidak berharap kecuali pahala dari Allah. Maka kabar ini adalah sebuah kebaikan dan pernyataan baik kaum mukminin. Maksudnya Allah mengabarkan seperti ini, ini adalah tanda orang yang beriman kepada Allah. Itu ketika bersedekah hanya ingin wajah Allah, dan juga mengingatkan mereka untuk ikhlas. Ketika Allah berfirman, tidaklah kalian nafkahkan kebaikan kecuali hanya untuk mengharap wajah Allah, itu ada sentilan dari Allah, ada peringatan dari Allah bahwa ketika bersedekah harus ikhlas. Ya, ini. Dan Allah mengulang-ulang pengetahuannya. Apa maksud mengulang-ulang? Lihat ayatnya. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Dan apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan, ya, maka akan diberikan pahala kepada kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Maksudnya apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan, Allah tahu. Pengetahuan ini kan Allah ulang-ulang. Ayat sebelumnya juga begitu. Allah tahu apa yang kita sedekahkan, ya. Nah, makanya penulis mengatakan di sini, dan Allah mengulang-ulang pengetahuannya. Apa maksudnya Allah mengulang-ulang pengetahuan? Allah mengulang-ulang bahwa sedekah yang kalian sebutkan Allah tahu. Allah ulang-ulang penyebutannya, ya, bahwa sedekah yang kalian sedekahkan Allah tahu, ya, demi memberitahu mereka bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun di sisinya dari amal hamba walau seberat biji atom. Ini yang membuat kita lebih ikhlas dan lebih semangat untuk beramal. Kalau saya pernah nulis tulisan, jangan takut dikira tidak ikhlas. Ada sebagian orang, aduh, pada zaman saya melakukan ini nanti dikira begini. Tidak enak saya melakukan seperti ini nanti dikira begini. Jangan, Allah lebih tahu. Ya, kerjakan kalau itu niat, kalau itu amal saleh, kerjakan karena Allah lebih tahu. Ya, bahkan perkataan kada nyaman itu kadang-kadang menunjukkan kepada kita sedang riya, karena kita berarti beramalnya ingin dilihat orang. Nah, itu dia. Makanya kalau ada niatan soleh, amal soleh sudah kerjakan. Tidak usah kita mendengar orang-orang, apakah orang akan mencela kita, menghina kita, menganggap kita seperti ini, menganggap kita seperti itu. Itu bukan urusan kita, karena Allah lebih tahu. Ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hamba walau seberat biji atom, walau seberat zarrah. Dan bila hal itu kebaikan, maka Allah akan lipatkan dan juga memberi pahala yang besar. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita sedekahkan atau kita amal solehkan, ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ada berarti kita bisa ambil pelajaran di sini, yaitu mengenal bahwa Allah Al-Alim itu membuat kita lebih ikhlas. Mengenal bahwa Allah Maha Mengetahui membuat kita lebih ikhlas. Akhirnya kita menjaga niat, akhirnya kita menjaga amal saleh dari niat-niat yang buruk, karena Allah Maha Mengetahui. Juga pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, bahwa seorang akan terus semangat beramal, seorang akan terus semangat untuk beramal saleh. Karena kenapa? Karena Allah Maha Mengetahui. Dia tidak mudah patah semangat. Dia tidak mudah turun semangatnya. Karena mungkin nanti dikatakan seperti ini, dikatakan seperti ini. Dia tidak mudah seperti itu. Kenapa? Karena Allah Maha Mengetahui. Apa yang ada dalam hati manusia, apakah memang benar-benar tulus, ikhlas, murni, bernih, suci, atau apakah tercampur? Makanya dia kokoh. Mau dikatain orang begini, dikatain orang begitu, dia kokoh. Ya. Itu fungsi ketika mengenal Allah Al-Alim. Dia semangat beribadah, kokoh beribadah, sabar dalam beribadah. Contoh misalkan seorang yang berdakwah, ya. Seorang yang berdakwah, dia tidak, semestinya dia tidak boleh mikir perkataan orang lain. Kenapa? Karena Allah Maha Mengetahui. Kalau seandainya mikir perkataan orang lain, enggak selesai-selesai. Seperti misalkan pernah didengar cerita seorang anak dengan kakeknya, seorang cucu dengan kakeknya, dengan seekor keledai. Kakek dan cucunya ini menggiring keledai. Orang-orang bilang, ah ini orang bodoh, ada tunggangan kok gak ditunggang. Dua-duanya menggiring keledai. Habis itu yang mereka akhirnya dengar orang, yang satu naik, cucunya naik. Orang-orang ngomong, ah cucu, dasar cucu, tidak berbakti kepada kakeknya. Masa kakeknya disuruh nuntut. Akhirnya setelah mendengar perkataan orang yang kedua, gantian kakeknya yang naik. Wah dasar kakek tidak tahu diri, cucunya yang disuruh nuntut. Mendengar perkataan orang yang ketiga, akhirnya dua-duanya naik. Ya, kalau tadi yang pertama, dua-duanya turun, cuma dituntun, dikatakan juga bodoh. Yang kedua dikatakan juga bodoh, yang ketiga dikatakan juga bodoh, yang keempat dua-duanya naik agar tidak dikatain orang lain. Maka orang pun masih mengatain juga, dasar gak kasihan sama keledai, masa dua-duanya naik. Ya, ini akibat mendengar perkataan orang. Masa dua-duanya naik? Akhirnya apa yang terjadi? Diangkat keledainya. Tambah bodoh lagi katanya. Kok enggak ditunggangi? Lu mana yang benar? Nah itu enggak selesai-selesai. Maka beramallah dan yakinlah Allah Maha Mengetahui segalanya. Ya, beramallah dan yakinlah Allah mengetahui segalanya. Ini terakhir. Itu cerita masyhur itu. Masyhur dan cerita dari Arab. Masyhur. Itu perumpamaan orang-orang yang sering mendengar perkataan orang lain. Memperhatikan perkataan orang lain tapi tidak mau beramal. Akhirnya yang ada dia cuma serba salah. Bingung mau ngerjain apa. Amalnya enggak jalan, yang ada perasaannya hancur berantakan. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ada waktu 10-an menit kalau ada yang ingin bertanya. Jarang kita buka pertanyaan. Ini bertanya tentang sebuah maksiat yang sering selalu dilakukan, kemudian berulang lagi, berulang maksiat. Kemudian setiap kali melakukan maksiat, setelahnya istighfar, tapi tidak berapa lama jatuh lagi. Maksiat apa, istighfar, kemudian tidak berapa lama jatuh lagi. Maka jawabannya, hal yang paling utama dilakukan adalah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Kalau dengan sebenar-benar tobat, insyaallah tidak akan terulang. Yang ada adalah yang dikatakan dalam pertanyaan ini, 1-2 bulan jatuh lagi, 1-2 bulan jatuh lagi. Itu karena taubatnya tidak nasuha. Nasuha itu dari kata-kata apa sih? Nun sotha, nasoha, yaitu berbuat yang baik. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Inti agama itu nasihat. Nasihat itu bukan berarti saya memberi nasihat kepada antum, bukan hanya itu. Tapi nasihat itu adalah berbuat kebaikan. Makanya di dalam hadis itu kan, kepada siapa saya memberi nasihat wahai Rasulullah? Nasihat kepada Allah. Masa Allah dikasih nasihat? Enggak. Tetapi maksudnya berbuat baik kepada Allah. Nasihat kepada Rasulnya, berbuat baik tentang hak Rasul. Nasihat kepada kitabnya, berbuat baik kepada Al-Quran. Nasihat kepada para pemimpin, berbuat baik kepada para pemimpin. Nasihat kepada orang-orang awam, berbuat baik kepada orang-orang awam kaum muslim. Nah, begitu juga ini, taubatan nasuha, artinya taubat yang berbuat baik di dalam. Bukan sekedar taubat sambal. Taubat yang lisannya istighfar, tapi nanti pekan depan, bulan depan paling kembali lagi. Taubat yang benar-benar taubat, taubat yang sebenar-benar taubat. Maka insya Allah tidak akan terjadi lagi. Karena orang yang taubat dengan sebenar-benar taubat, satu, dia harus ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, dia harus beristighfar, menyesal atas dosa-dosa. Yang ketiga, dia harus berhenti dari dosa itu sekarang juga. Yang keempat, dia harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu taubat yang nasuha. Kalau seandainya dia pernah menzalimi orang lain, maka dia harus minta halal kepada orang tersebut. Ini namanya taubat nasuha. Makanya saya katakan, itu obatnya cuma taubat nasuha. Ustaz, kalau terperosok lagi, bagaimana? Taubat nasuha lagi. Jangan sampai taubatnya cuma di lisan, tapi hatinya masih ingin bertekad. Ini salah. Ini tidak akan pernah bertaubat nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tatkala kita ada niatan lagi ingin kembali kepada maksiat tersebut, ingat, jangan-jangan itu akhir hidup kita yang buruk. Yaitu su'ul khatimah. Dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya dikerjakan maksiatnya sendirian. Biasanya maksiatnya dikerjakan sendirian. Entah itu nonton film porno, entah itu berhubungan dengan perempuan, dengan handphone, SMS, sosial media, entah itu berzina, entah itu berjudi, entah itu, pokoknya sendirian. Entah itu dia merokok, ya, entah itu pengalaman kah, entah itu, pokoknya sendirian. mendengar musik, tak sendirian. Maka ingat, tatkala kita sudah punya niat untuk kembali, jangan-jangan mati di situ. Jangan-jangan mati di situ. Makanya kan Abu Ali Ad-Daqqaq pernah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzihil ladza. Man aktsara dzikral mauti ukrima bitsalah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia dimuliakan dengan tiga. Pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, hatinya lapang. Karena sesempit apapun hidup di dunia, semuanya tidak kita bawa kecuali kain kapan kita. Maka hati lapang. Yang ketiga, nasyaqul ibadah, semangat beribadah. Ingat mati. Yang ketiga, saran saya kepada seperti ini yang sudah bertobat tetapi terulang kembali, maka jawabannya berdoa kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa yang seperti ini. Orang-orang seperti ini jangan pernah remehkan. Kita ini lemah. Kita sudah punya planning begini, Ustaz, saya akan begini, saya akan begini. Handphone sudah saya ganti. Yang ternyata gantinya yang lebih mahal. Lebih canggih, lebih satu kali klik dapat semua. Ya. Kemudian semua sudah saya tutupi. Ya. Tapi masih ada celah sedikit. Sengaja itu dibiarin. Saya dulu, Pak, di Damam, lucu, ada kejadian lucu. Di Damam di Arab Saudi, ada orang ngasih hard disk atau hard disk ya, eksternal untuk mengisi file-file. Tujuannya adalah memberi ke saya, Ustaz tolong video-video Ustaz masukkan. Karena dulu di Damam itu gak ada pejuang-pejuang dakwah, gak ada Mas Ican, gak ada Mas Rishad, Mas Rahmat, dan pejuang-pejuang, semuanya pejuang dakwah yang memvideokan kajian. Yang melakukannya siapa? Saya sendiri. Yang nyutingnya saya sendiri, yang edit ya saya sendiri, yang upload ya saya sendiri. Ya. Itulah kajian-kajian di dalam, silakan dilihat itu banyak. Nah, banyak saya punya kajian, kan hampir selama 7 tahun di sana. Banyak punya kajian. Nah, mereka ingin kajian itu dimasukkan. Kenapa? Karena mereka pernah bawa ke kampung, mereka cuma setel videonya, kemudian orang kampung pada dengar. Mereka ingin ada orang ngasih hard disk ke saya. Habis itu pas saya buka hard disknya, ternyata banyak video-video dangdut-dangdut koplo. Dangdut-dangdut. Saya bilang, antum ngasih maksiat sama anak-anak akhirnya ngeliat. Ustaz, ya itulah penyakit saya. Saya susah untuk, dia katakan, saya susah untuk menghapusnya. Ustaz aja yang dihapus, yang sudah menghapus. Jadi saya yang sudah menghapus satu-satu. Nah, itu maksiat. Susah dia untuk menghapus. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Saya yang disuruh menghapus. Padahal kan cuma menghapus, cuma dilihat, buang, sudah selesai. Tapi gak bisa dia. Kenapa? Karena ada kelezatan dalam maksiat. Meskipun sudah, saya sudah, ya. Kemudian penampilan sudah wah, keci kemana-mana. Kemudian baju koko, gak mau pakai baju kaos. Ya. Gengsi kalau penampilan tidak islami, pakai jenggot. Tapi tetap terperosok dalam itu. Kenapa? Karena dia sudah kecanduan. Nikmat kelezatan bermaksiat. Maka pada saat itu doa. Hati yang membolak-balikkan siapa? Allah SWT. Itu kejadian nyata itu, Pak. Sampai orangnya bilang ke saya, Ustaz, saya tahu itu maksud, tapi susah untuk saya hapus. Maka tolong Ustaz yang menghapus. Alhamdulillah saya pun bisa menghapus. Coba saya pindahin filenya. Ya. Alhamdulillah. Ini para ikhwan. Jadi dia ada kelelahan. Maka pada saat itu minta tolong kepada Allah agar ditetapkan hati. Karena yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang keempat, jauhi semua sarana yang mengembalikan kita kepada jauhi. Apapun, entah itu gadget. Kalau Anda tahu diri Anda tidak kuat dengan gadget, pasti nonton yang macam-macam. Maka pada saat itu, ya, jangan main taruhan. Enggak, saya enggak akan. Kecuali yang bermanfaat saja. Jangan. Kalau sudah terperosok sekali, maka tutup lubang. Jangan pernah terperosok ke dalam lubang yang sama. Ya. Dan ini kadang-kadang menjadi penyakit bagi para penuntut ilmu. Akhirnya kita menuntut ilmunya hanya sebatas penuntutan ilmu. Hati kita gelisah. Karena tidak imannya tidak jujur. Kemudian yang keenam, yaitu apabila ada perasaan yang kelima ya. Apabila ada perasaan ingin kembali lagi, maka cintailah Allah dan Rasul. Cintailah Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasulnya bisa mengalahkan sifat ingin kembali kepada maksiat. Lihat Rasulullah SAW bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Halawatul iman. Tiga perkara yang apabila di dalam diri seseorang ada tiga perkara tersebut, dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, an yuhibballaha wa rasulahu la yuhibbuhuma illa huma. Mencintai Allah dan Rasulnya dan tidak mencintai selain keduanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, dia tidak cintai seseorang tersebut kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an yuqdhafa fil-na'i an ya'uda fil-kufri kama yakraha atau kama yakrahu an yuqdhafa fil-na'i. Dia benci dirinya kembali kepada maksiat sebagaimana dia benci dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang kelima, agar kita tidak terperosok kembali dalam maksiat, cintai Allah lebih daripada maksiat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu takuti neraka. Takuti neraka. Yang ketujuh, yang paling akhir, bahwasanya merasa selalu diawasi Allah. Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, ini beberapa tujuh kiat agar kita tidak terperosok kembali ke dalam maksiat. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.